مسكين. نقول لي يعني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. الحمد لله جزيلا شكرا kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di sebuah tempat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi, iaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita bersama pada malam ini insyaallah untuk kita memulakan satu kelas yang baru, iaitu di dalam kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'alal 'Abid oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Sedikit sebelum kita memulakan tajuk kita ini ataupun dirasan kitab ini, sebelum ini kita memang telah ada di Masjid Darussalam ini untuk kajian-kajian kita, dan maudhu yang kita ambil adalah maudhu akidah dan tauhid. Telah kita mulakan sebenarnya bukan daripada masjid ini tapi daripada bayan, dan bayan itu bookstop di daerah Jalan Sultan Kandahar Street lebih kurang 3 tahun gitu dulu. Dan kita telah mulakan dengan kitab Thalathatul Usul, iaitu sebuah kitab yang agak ringkas karangan pengarang yang sama, iaitu Syekh Abdul Muhammad Abdul Wahab. Dan kemudian disambung di mana di Masjid Sultan beberapa ketika di auditoriumnya, kemudian kita pindah ke sini setelah diberi izin. Dan asalnya program ini di bawah Madrasah Tamil, bawah Masjid Darussalam. Jadi kita adakan kelas-kelasnya di dalam bahasa Inggeris, memandangkan bagi kebanyakan pelajarnya seharusnya bukan datang daripada yang boleh bercakap bahasa Melayu. Jadi kita telah buka kitab kitab Tauhid. Kita telah syarahkan dan telah selesai beberapa minggu yang lalu. Kemudian tersambung dengan kitab Qawaidul Arba, juga daripada Syekh Muhammad bin Abu Wahab. Kita telah syarahkan yang agak ringkas dalam masa 9 atau 2 bulan saya rasa, dan telah selesai pada minggu lepas. Baik. Jadi atas beberapa sebab yang tak ingin saya sebutkan, kita telah dapat kebenaran. Yang penting telah dapat kebenaran daripada pihak masjid untuk kita teruskan menggunakan auditorium ini, yang seperti kita lihat adalah satu auditorium yang amat comfortable lah, menyenangkan. Baik. Untuk kita adakan kelas-kelas dalam bahasa Melayu. Kitab yang kita akan baca adalah kitab Tauhid. Walaupun telah kita ajarkan dahulu, kita khatam kepada orang itu, tetapi dalam bahasa Inggeris. Kali ini kita nak buka dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau ada soalan-soalan yang ada yang lebih selesa dengan bahasa Inggeris, boleh saja saya insyaAllah berjawab dengan dulu bahasa. Tapi kitab yang kita gunakan dan syarahnya dalam bahasa Melayu. Baik, tentang kitab Tauhid. Sebelum kita masuk membaca kitab ini, kita akan sebutkan beberapa perkara lah sebagai kunci pintu masuk ke dalam pembelajaran ilmu tauhid, madkhal ila ilmi tauhid. Jadi tauhid itu apa? Apa makna tauhid? Baik. Jadi kita jika dapat gambaran tentang tauhid, kita akan dapat gambaran tentang isi kandungan kitab ini. Bagi mereka yang belum pernah membaca membaca ataupun habis baca kitab Tauhid ini. Jadi Tauhid daripada kalimat bahasa Arab yang fasih, yang masyhur, daripada wahada yuwahidu, iaitu menjadikan satu, tauhidan. Jadi tauhid itu maknanya menjadikan satu. Menjadikan apa satu? Menjadikan yang lebih daripada satu jadi satu. Menjadikan yang dua jadi satu, menjadikan tiga jadi satu, empat dan selebihnya. Kita jadikan semua jadi satu, maka kita perbuatan tersebut dinamakan tauhid. Dan sudut bahasa. Tetapi dalam konteks kita, dalam konteks agama, dalam konteks syariat, apa makna tauhid? Tentu sekali maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perkara-perkara yang menjadi khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat, iaitu nama-nama dan sifat-sifat. Jadi sekali lagi secara ringkas, makna tauhid dalam syarak adalah mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tentang pembahasan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, kita ambil secara ringkas juga sebagai mukaddimah. Baik, kita katakan kita ambil secara ringkas pembahasannya, sebenarnya boleh panjang. Jadi tauhid rububiyah, iaitu kita isahkan Allah SWT dalam rububiyah Allah SWT yang menjadi pengkhususan untuk Allah SWT, iaitu sifat-sifat rububiyah Allah. Dia rububiyah daripada kalimat Rabb, dan Rabb adalah yang penjaga, yang mentadbirkan, pemelihara, yang memberi rezeki dan sebagainya. Jadi makna Rabb tu makna yang khusus, makna yang khusus. Jadi yang paling utama sekali yang masuk dalam makna rububiyah adalah al-khalq, iaitu penciptaan. Tidak ada penciptaan, tidak ada yang mencipta melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang boleh cipta, dialah Allah, dialah Tuhan. Dan memang tidak ada boleh menciptakan sesuatu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia, dia tidak menciptakan. Ada orang kata cipta lagu. Sebab tu itu satu perkara yang apa? Yang mungkar. Satu lagu lah, satu lagi mencipta lagu ni. Okay. Jadi yang ada yang dilakukan oleh manusia paling banyak adalah mereka, dan apa tu kita panggil dalam bahasa Inggeris sebut innovation, innovate, ataupun apa selain daripada innovate, apa tu kita invention. Kita invent. Tetapi invention, innovation dan sebagainya kita jadikan, semua bukan daripada tiada kepada ada. Semuanya mesti daripada yang ada, kemudian kita kembangkan dia, tercantum itu, cantum ini, maka dia jadi satu, satu invention, satu rekaan yang baru, yang belum pernah berlaku. Jadi bab ini memang boleh dilakukan oleh manusia, boleh dilakukan oleh jin, ya, jin dan manusia juga. Tetapi untuk menciptakan sesuatu daripada tak ada, walaupun seekor lalat pun, kalau lah manusia bekerjasama dengan apa, dengan pihak jin, mereka tak dapat ciptakan walau seekor lalat pun. Sebab itu adalah satu secara perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas penciptaan adalah memberi rezeki. Tidak ada yang benar-benar memberi rezeki kepada penciptaannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk hanya dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, bahkan apa yang kita sedut tiap-tiap hari, iaitu angin, gasak rokok, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun yang kita makan tu mungkin kita beli daripada kedai, ataupun kita masak dulu, ataupun kita tanam, kalau kita kaji asal usulnya, tidak bukan dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan, sayur-sayuran, minuman dan apa juga pakaian kita, semua asalnya daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia, dia mengubah dan dia mereka dia membentukkannya mengikut maslahat kehidupannya. Baik. Jadi itu ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi satu adalah mentakbirkan. Jadi sifat mentakbir ini adalah sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang mentakbirkan alam ini melainkan malaikat Allah SWT, okay, yang ada di langit, cipta-cipta Allah SWT yang maha besar, langit itu sendiri yang tegak dan bertiang. Dia adalah bumbung tapi tak bertiang. Siapa yang mengangkatnya dengan tak bertiang? Allah SWT. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang mengangkat langit itu dengan tanpa tiang yang kau lihatnya. Kau tak dapat lihat tiang, tapi dia ditegakkan, diangkat oleh Allah SWT. Fumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah SWT beristiwa 'alal 'arsy. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dan dia telah menundukkan syamsa wal qamar, matahari dan bulan, semuanya berjalan mengikut ajal ataupun peraturan yang telah ditetapkan, yang telah dinamakan musamma. Jadi dia akan jalan, speed dia, waktu dia kat mana dan sebagainya, itu semua ditetapkan oleh pentadbir yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat selepas itu, yudabbirul amra yufassilul ayat. Yudabbirul amra, dia mentadbirkan urusan semua ni. Yufassilul ayat, kan dia menerangkan ayat-ayat ya, sama ada ayat kauniyah, universal, ataupun ayat-ayat Quraniyah. Wa yufassilul ayat la'allakum bilika'i rabbikum tuqinun. Semoga kamu yakin dengan penemuan dengan Tuhan kamu. Jadi sebab itu kita kena bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah apa? Alif Lam Mim Ra. Surah apa? Surah Ar-Ra'd. Jadi itu tiga antara tiga sifat-sifat yang paling khusus lah dalam bab rububiyah. Yang lain-lain semuanya jatuh di bawahnya. Lain semua jatuh di bawahnya. Kemudian kita ada, jadi mana makna mengesakan Allah SWT dalam rububiyah Allah SWT adalah kita mesti isbat dan nafi. Jadi tauhid itu, rukun tauhid itu apa dia? Isbat dan menafikan. Jadi menetapkan dan apa? Menafikan. To affirm dan apa? To negate. Mesti ada dua, itu rukun dia. Tak ada ni dua, dia tak boleh jadi tauhid. Tak cukup tauhid tu hanya isbat saja, affirmation dia tak boleh. Dan tak boleh tauhid tu hanya negation saja, tentu lagi tak boleh. Jadi ini mesti ada dua-dua sekali. Jadi kita kata tidak ada yang menciptakan selain Allah SWT. Kita nafikan selain Allah dalam penciptaan. Dan kita tetapkan penciptaan itu untuk Allah SWT. Dan tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mentadbirkan segala urusan selain Allah SWT. Yang turunkan hujan, yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang hidupkan, yang matikan, yang beri hidayah dan sebagainya, itu semuanya adalah Allah SWT. Nah, cuba jangan kita bila kata demikian, yang ini semuanya adalah daripada Allah SWT, rububiyah adalah Allah SWT, tauhid rububiyah, maka kita jadikan akal kita betul bekulah, dan kita tidak menetapkan tentang sunnatullah atau sunnatullah sunnatullah fi khalqihi, yakni yang ada, yang terdapat di dalam penciptaannya, seperti apa? Seperti yang apa ni, kita lihat ciptaan Allah SWT dia tak akan berubah sampai bila-bila. Itu asalnya. Seperti kalau apa ni, api itu dia membakar contohnya. Kalau salji itu sejuk, dan kalau pisau tajam tu dia boleh memotong. Dan perkara lain kan dalam haiwan, dalam alam binatang dan juga manusia, dia punya sunnah dia, yang Allah SWT tetapkan dia mesti macam ini, macam ini, macam ini. Iaitu dia akan membiak dan seterusnya. Jangan bila kita katakan semua ditetapkan oleh SWT, kita tak payah apa? Tak payah makan, tak payah minum, tak payah berkahwin pun dapat anak. Kadang-kadang macam itulah. Dan kalau apa ni, awak ambil pisau, buat cucuk, tak matilah. Masuk dalam api tak apa-apa. Sebab semua ditetapkan oleh Allah SWT, bukan benda itu sendiri. Tidak. Di dalam ciptaan Allah SWT ada fasa'isnya, ada ciri-cirinya yang Allah tetapkan demikian. Itu dinamakan adat. Adat. Jadi adat ini memang ada dari dulu sampai sekarang, dan akan datang, dia takkan berubah. Tak pernah zaman bro ke, zaman batu ke, zaman apa, ada satu time tu api tak membakar. Orang boleh pegang api, boleh main-main dengan api, boleh swimming dalam api. Tak ada eh? Tak ada. Dan tak ada waktu bawa air itu tak membasahkan. Dan seterusnya kita kiaskan dengan barang-barang lain. Dan ini kata ulama, ini kata keluar pula. Dalam kitab Al-Muwafaqat, kitab Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, menerangkan tentang maqasid syar'iyah, maksud-maksud syarak. Memang Allah SWT diciptakan ni semuanya dengan kekuasaannya. Dia cakap, dia kata kun, fayakun. Jadi, maka jadilah. Tapi dia jadikan setiap kali itu dengan sunnah, dengan keadaan peraturannya. Langit, bumi dan sebagainya. Dari dulu sampai sekarang, dan akan datang. Kenapa? Antara faedahnya, maksudnya adalah supaya bila datangnya Rasul, dia akan bawa perkara yang menyalahi adat yang kita selalu namakan dia mukjizat. Jadi kalau tak ada adat, tak ada benda yang biasa, ciri-ciri begini jadi gini, ini jadi gini, dia kalau sejuk dia beku, kalau dia panas sikit dia akan cair, panas lagi dia jadi gas macam. Kalau tak ada benda-benda macam ini, kalau kita jalan kaki naik masuk dalam laut, kita boleh jalan, kita jatuh dalam tenggelam. Bayangkan kat laut mana, laut mati lah. Maknanya itu adalah sunnah. Tak pernah satu masa dalam penciptaan tu ada perubahan kat sini. Jadi kalaulah Nabi itu diutuskan, dia buat perkara yang menyalahi adat, yang orang lihat jadi gini, orang lihat jadi gini, yang lain daripada biasa yang mereka lihat dan nampak dan tengah misalnya, maka barulah ada hujah Allah SWT atas hamba-hambanya. Dan itu adalah hujah bahawa dia adalah Nabi atau Rasul utuskan daripada Allah SWT. Maka mereka wajib beriman kepada. Jadi antaranya kita tahu, kalau dah mati, tak boleh hidup balik. Jadi Nabi Isa AS yang mati, dia boleh hidupkan balik. Itu perkara yang menyalahi adat. Jadi perlu ada adat, kebiasaan, dan kadang-kadang ada perkara yang menyalahi adat. Sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkeluar sikit, tapi yang kita nak tahu adalah tentang rububiyah. Faham makna rububiyah? Faham eh? Dan tauhid rububiyah maknanya macam ni. Jadi lawannya adalah syirik. Syirik dalam rububiyah artinya kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rububiyah ni. Yani kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rububiyah ni. Biasanya dengan jatuhnya salah satu daripada rukun ni, isbat dan nafi. Yang kita isbatkan, kita dah salah. Kita dah katakan apa? Oh, Nabi SAW pun maha mencipta, Nabi SAW pun maha mentadbir, Nabi SAW pun maha menyelamatkan orang daripada api neraka, maha mengampun contoh. Nah, itu dah salah. Ataupun kita tidak menafikan Allah SWT dan Rasulnya dulu boleh ciptakan sesuatu. Allah SWT dan Abdul Qadir Jilani dulu boleh selamatkan orang daripada api neraka. Macam ini itu dah apa? Nah, dan kurang rukun, maknanya dia akan apa? Dia akan jadi syirik. Ini bahasa lain aja, tapi sama maksud dia, sama. Kalau tak pernah dengar, ini bukan benda baru. Saya bawa akidah baru kan, tak ada. Daripada mana syekh saya dapat ni, dia buat tanya pula. Tapi ini adalah bahasa je lain, tapi benda dia sama maksud dia sama. Okey, jadi itu adalah syirik dalam rububiyah. Kemudian kita ada tauhid apa dia, uluhiyah. Tauhid uluhiyah iaitu adalah perkara yang khusus dalam uluhiyah Allah SWT, yakni dalam ketuhanan yang disembah. Dalam ketuhanan yang disembah. Bahasa kita, Rob pun Tuhan, Ilah pun Tuhan. Kita ada beza kan, bahasa kita. Itu susah sikit. Tapi dalam bahasa Arab, Rob lain, Ilah lain. Jadi Rob yang tadi tu, Ilah tu maknanya yang disembah. Jadi kalau orang Arab disebut uluhiyah, dia tahu apa beza uluhiyah dengan rububiyah. Tapi untuk kita akan tambahlah di yang disembah. Jadi Allah SWT ada sifat-sifat disembah. Jadi tauhid dalam hal ini artinya kita jadikan semua ibadat hanya untuk Allah SWT. Kita sembah hanya Allah SWT. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Dan itulah makna La ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT. Yang disembah banyak. Tuhan banyak. Tuhan yang disembah pun banyak. Ada sembah matahari, sembah bulan, sembah nabi, sembah malaikat dan macam-macam lagi. Tapi apakah mereka berhak disembah, layak disembah? Jawabnya tidak. Yang hanya berhak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang rububiyah, tauhid rububiyah. Dan syirik dalam hal ini banyak, kita sama juga kita sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Dan ibadah itu apa maknanya? Kita akan datanglah dalam pembahasan nanti. Kemudian tauhid dalam asma' wa sifat, iaitu kita mengesakan Allah SWT dalam nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Jadi ini agak jelas. Maknanya tauhid dalam hal ini maknanya kita isyakan Allah SWT dalam hal-hal tersebut. Jadi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya daripada nama-nama dan sifat-sifat. Allah kata dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Tapi kita tetapkan nama-nama itu dan sifat-sifat itu kepada Allah SWT sahaja. Itu makna dia. Ataupun yang datang daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW khabarkan Allah SWT begini, Allah SWT namanya begini, maka kita tetapkan. Tapi ada beberapa kaedah, ada beberapa syarat lah. Kita tetapkan sebagaimana yang layak, sebagaimana yang layak untuk Allah SWT. Bukan kita tetapkan Allah SWT maha pengasih seperti ibu kasih pada anaknya, haiwan kasih pada anaknya, bukan. Jadi yang layak untuk Allah SWT. Dan juga dengan tanpa kita apa, iaitu maknanya dengan tanpa tamsil, dengan tanpa persamaan ataupun perumpamaan, dan dengan tanpa takwil, dengan tanpa kita apa ni mengeluarkannya, menyelewengkannya daripada maknanya. Kita cakap ya Allah SWT Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman maknanya apa? Ar-Rahman maknanya dia yang apa ni memberi nikmat kepada hamba-hambanya, membalas pahala pada hamba-hamba yang baik. Itu bukan Ar-Rahman, itu bukan Ar-Rahim. Memberi nikmat bukan merahmati. Merahmati dalam bahasa lain, memberi nikmat dalam bahasa lain. Baik. Jadi itu namanya tak ta'wil. Ataupun bila Allah SWT kata wa kallamallahu Musa taklima, Allah SWT berkata-kata dengan Musa dengan kata-kata yang benar, yang sungguh-sungguh. Jadi bila kata ya, dia kata Allah kata-kata betul. Sama macam kita lah, kita pun kata Allah berkata-kata. Tapi kita cakap kata-kata sesuai dengan sifat Allah SWT yang sempurna. Tapi mereka kata makna kata-kata tu maknanya Allah SWT berkata-kata dengan makna. Dengan apa? Dengan makna. Jadi Quran ini lafaznya bukan daripada Allah SWT, lafaznya makna saja datang daripada Allah SWT. Allah berkata-kata dalam hati, lepas itu diwahyukan kepada Jibril, kepada Nabi SAW. Lepas tu dia punya lafaz dia semua datang daripada siapa? Sama ada daripada Jibril atau daripada Nabi SAW. Ini kan dia kata-kata Allah ke kata-kata Jibril atau Muhammad? Kata-kata Muhammad. So tu maknanya tak tawil. So itu tak bermanfaat. Macam itu punya isbat tak bermanfaat, itu bukan tawil dalam asma' wa sifat. Dan contoh lain adalah seperti firman Allah SWT Ar-Rahman wa'ala al-arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman beristiwa, berada di atas arasnya. Dia pun kata Allah SWT istiwa, istiwa. Tapi apa makna dia? Makna dia berkuasa atas aras. Padahal istiwa dalam bahasa Arab jadi ada atas arasnya, right? Jadi mereka menyelewengkan maknanya, dan itu dinamakan tak ta'wil dan macam-macam lagi. Jadi bab asma' dan bab sifat apa ni adalah sama daripada sudut apa ni tauhidkannya. Cuma yang penting kita hanya affirm, kita hanya isbatkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagai mana yang Allah dan Rasulnya isbatkan pada Allah SWT. Jadi mesti ambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Baik. Jadi itu ringkas tentang makna tauhid dari sudut bahasa dan dari sudut syariat. Jadi ini adalah kitab tauhid. Kemudian apakah kewajipan kita di dalam tauhid ini? Ini saya petik daripada satu syarahan daripada Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Jadi sebelum dia mulakan syarah, dia menerangkan tentang kewajipan seorang Islam, seorang Muslim berhadapan dengan tauhid. Ya, insyaAllah kita akan ada 7 perkara. Kita akan sebutkan dengan ringkas yang kita perlu ada bila kita belajar tauhid. Yang pertama sekali adalah kita wajib mempelajari tauhid. Bukan cukup tahu tauhid. Pernah dengar Ustaz Tarif, pernah dengar, tapi kita tak belajar. Kita kita wajib mempelajari tauhid. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Ketahuilah, fa'alam, sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi kemudian wa astaghfir li dhanbik, kemudian minta ampunlah atas dosa-dosa. Jadi Allah SWT memulakan dengan menuntut ilmu, fa'alam, ketahuilah, baru disuruh beramal. Tahu tentang la ilaha illallah, kemudian beramal minta ampun. Jadi kita mulakan ilmu dulu sebelum kita beramal. Jadi tauhid ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT atas manusia. Bahkan itulah sepenting-penting perintah, sewajib-wajib perintah. Dalilnya firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwati matin. Yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mentauhidkan aku, menyembah aku. Tidaklah aku mahu agar mereka memberikan aku rezeki ataupun mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah SWT kuat razzaq, dialah yang memberi rezeki, dzul quwwah, dan dialah yang paling kuat berbakti. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling penting sekali yang perlu diketahui oleh setiap orang yang beriman, bahawa mereka ini diciptakan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada ibadat melainkan dengan tauhid. Tauhid itu paling penting. Jadi wajib seorang itu mempelajari akan tauhid. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW, setiap lepas subuh, setiap lepas solat subuh, dia akan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, dan rezeki yang tayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Setiap subuh Nabi SAW tak miss doa ni. Kalau belum buat, kita buatlah. Senang aja. Tiga kali kita minta ilman nafi'an, rizqan tayyiban, amalan mutaqabbala. Kata Syekh Razak Al-Abad Hafizahullah, kalau kita lihat hadis ini, doa ini, ia menerangkan tentang perlunya seorang hamba itu minta pertolongan, bantuan daripada Tuhannya setiap hari. Dan yang dia minta adalah tiga perkara ni. Kalau kita lihat, dia minta mula sekali dengan ilman nafi'an, dengan ilmu. Setiap hari minta ilmu yang bermanfaat, dan minta rezeki, dan minta amalan yang makbul. Kalau kita lihat, setiap hari itulah yang kita perlukan, paling asas sekali. Kita perlu ilmu yang bermanfaat untuk kita beramal. Dan kita perlu rezeki atau tak perlu rezeki? Setiap hari kita bangun, kita nak rezeki. Tapi rezeki macam mana? Rizqan thayyiban, yang baik, yang halal. Baik. Dan kita minta amalan mutaqabbal. Dan lepas tu kita dah makan, tidur. Dah makan? Makan, beramal lah. Beribadat kepada Allah SWT lah. Laksanakan perintahnya, jauhkan daripada larangannya. Tapi amalan yang diterima oleh Allah SWT lah, sebab tu amalan mutaqabbal. Maka tahu lah Pak. Ini menunjukkan bahawa ia soal apa, permintaan, tiga permintaan ini yang Nabi SAW amalkan ni menetapkan hala tujuh seorang Muslim setiap hari dalam kehidupan. Jadi dia mesti ada ilmu yang manfaat, mesti dapat ilmu, dapat rezeki, dapat amalan yang dimakbulkan. Banyaklah lagi peminta apa tu, item-item yang ni doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat hadis ini, ia adalah permintaan yang paling apa? Yang paling jami, paling menyeluruh. Jadi ilmu itu perlu. Setiap hari mesti dapat ilmu, dan banyak-banyak ilmu yang kita wajib, yang kita perlu tahu, kita perlu belajar. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Sebab kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah SWT. Takkan kita tak nak betah? Bahkan ilmu tu, ilmu tauhid lebih penting daripada segala ilmu-ilmu lain-lain, semua jatuh di bawahnya. InsyaAllah dalam kitab Fathul Majid ini kita akan terangkan tentang tentang hubungan tauhid dalam macam-macam perkara, ya. Jadi tauhid itulah perkara yang kita wajib pelajari kerana dia adalah perkara yang paling mahal dalam kehidupan manusia. Paling mahal, paling berharga dalam kehidupan manusia. Tak guna seorang tu belajar ataupun belajar dan mahir dalam satu-satu perkara tetapi dia lalai dan tak tahu tentang tentang tauhid. Lepas tu dia meninggal dunia sedangkan dia tak tahu banyak perkara tentang tentang tauhid ataupun tak tahu langsung. Satu kerugian yang besar kerana dia keluar dari dunia ni, dia mati dalam keadaan dia tak tahu perkara yang paling, dia tak dapat perkara yang paling berharga dalam dalam kehidupannya. Faham? Benda yang paling penting untuk kita, itulah yang kita prioritize dulu waktu kita nak beli, kan? Kita nak pergi kedai, stop dah habis. Yang paling penting sekali nak beli apa? Oh ni mesti beli beras. Apa pun tak beli lah apa kan? Mesti beli beras. Ini beli, ada apa-apa perkara. Kita beli lain dulu, baju, selipar, apa semuanya. Beli coklat, beli buah gigi, ubat gigi dah habis semuanya. Tak ada yang nak beli betul, kita nak, kita beli. Kerugian atau tidak? Kerugian. Sama, banyak-banyak kita dah belajar tu, belajar ni. Kita khatam buku, kita dah boleh ajar, kita master dalam tu, dalam ini. Tetapi dalam tauhid kita tak pernah tahu. Tapi kita tahu amat sedikit sekali yang tak cukup. Jadi itu satu apa ni, kerugian yang amat besar. Baik, kemudian yang berikutnya, hendaklah kita dalam hal tauhid ini sebenarnya tujuh perkara ni, ada tujuh perkara yang sama kita diwajibkan melakukannya untuk semua perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Semua perkara mesti ada tujuh benda ni lah. Jadi mula-mula kita belajar. Allah perintahkan solat, kita mesti belajar. Allah perintahkan solat, kita mesti belajar. Allah perintahkan kita berpuasa, kita mesti belajar. Kemudian yang kedua adalah kita mencintai perkara yang diperintahkan itu. So dalam hal ini kita wajib mencintai tauhid. Bukan tak benci, tak benci pun dah cukup. Tak sayang, tak cinta dan tak juga benci. Tak, dia mesti sayang dan cinta kepada perkara yang diperintahkan Allah SWT. Semua benda sebenarnya. Jadi ini adalah amalan hati. Mesti cinta pada tauhid, sayang pada tauhid. Macam mana kita tak sayang pada tauhid? Sedangkan dialah yang membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dia membawa kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW, dia pergi gunung Mekah sana, dia pergi masuk sini, masuk sini. Mana-mana dia pergi, dia kata qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah tauhid, kamu akan berjaya, kamu akan menang, kamu akan gembira. Ya, takkan kita tak suka benda yang boleh buat kita kita menang, kita berjaya. Jadi kita mesti cinta kepada kepada tauhid. Dan ringkasnya lah. Jadi walaupun tak suka buat ataupun susah nak buat, kita mesti cinta pada perkara tersebut. Susah, malas, lain cerita. Tapi sayang pada benda itu adalah amalan hati. Kita letak hati sebagai asal, kita sayang benda itu. Apa juga perintah Allah SWT, itu adalah keimanan. Dan yang ketiga, al-azam alal amal. Hendaklah kita berazam untuk mengamalkannya, mengamalkan tauhid. Kita berazam untuk mentauhidkan Allah SWT. Belum amal lagi ni, baru azam. Mesti azam. Azam kawan, satu kesungguhan yang kita masukkan dalam hati kita, janji kita nak mentauhidkan Allah SWT. Akan terus menerus mentauhidkan Allah SWT sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Kalau kita tak ada azam ini, maka yang lain nanti akan susah. Apa dia? Selepas itu yang keempat adalah al-amalu bihi. Hendaklah kita beramal dengan tauhid. Tak mungkin kita boleh beramal dengan tauhid secara konsisten, secara jujur, secara benar, melainkan kita telah berazam untuk mengamalkan tauhid. Di dalam apa juga keadaan, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita lihat kegagalan ramai orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kegagalan orang ramai untuk beramal dengan satu perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, biasanya daripada mana? Daripada azab dia. Dia tak mau nak, dia dah, mungkin dia dah belajar, dia tauhid atau tentang solat atau tentang apa, mungkin dia dah sayang dengan tauhid, dah sayang, dah cinta dengan solat tu. Kalau dia tahu kelebihan dia apa semua, dia dah belajar. Tetapi bila nak buat, dia lihat keadaan keliling, aku kalau buat ni, kalau aku amalkan ni, apa akan jadi? Habis, akan berubah hidup aku. Dulu tak pakai tudung, sekarang dah pakai tudung. Dulu tak solat, sekarang kena solat. Dulu tak boleh, dulu minum arak, sekarang tak boleh minum arak. Dulu apa, cingkir, main judi, sekarang dah apa? Dah tak boleh main. Dulu kena kerja yang halal, yang apa, dulu kerja kat tempat haram, sekarang kena tinggalkan. Dan macam-macam lagi lah. Jadi, dia rasa tu. Dan kemudian kadang-kadang, itu hawa nafsu lah, hawa nafsu. Dan satu apa, kalau yang menghambat seorang tu beramal adalah pengaruh sekeliling, environmental pressure. Kita ada minister for environment yang lagi satu punya, bukan kebersihan yang fizikal, tapi kebersihan apa? Kebersihan moral, kebersihan iman dan sebagainya. Itu belum ada lagi ya? Ada. Sebab environmental yang buruk, yang kotor, yang polluted ni, dia akan apa? Akan memotorkan jaring. Banyak orang pergi hospital, boleh mati pun ada. Betul tak? Kalau sudah ada banyak sangat kejahatan, kufuran kat satu tempat, orang yang berkata dalam satu kena. Okay? Jadi itu juga satu perkara yang mengakibatkan kebiasaan yang mengakibatkan atau menghambat seorang itu beramal. Tiap orang kata, dan ada pula orang-orang yang jenis apa ni, jenis kuat saipu-saipu orang, kuat apa ni, pengaruh-pengaruh orang dan sebagainya. Apa ni, tak seru kok, tak payahlah, tak raga, tak maco dan sebagainya. Kalau perempuan aku pula ada cakap, kalau perempuan tak rukuk, kamu tak tahu pasal orang ni. Tak happening ke, tak apa ke, dan sebagainya. Apa ni, tak main muzik dan apa semuanya. Apa, tak dengar ni lagi teruk. Jadi, ada pengaruh kat situ. Sama lah dengan tauhid. Tempat kita mungkin tak berapa, kita tak perasan lah sebab ni kita tempat lain. Tapi kalau pada zaman dahulu, pada zaman Muhammad Wahab khususnya, dan kalau kita lihat zaman Nabi SAW juga, bila syirik dah tersebar luas, orang beribadat biasanya mesti seru pada wali, mesti pergi kat kubur, kat pokok, ambil berkat dan sebagainya. Dah biasa kan mereka. Bila dia dah belajar, dia dah sayang tauhid, tapi dia nak azam, nak amalkan tauhid tu, betulnya susah. Kalau tak tahu langsung pengaruh sekitar. Jadi sebenarnya nak keluar daripada masalah ini adalah amalkan dia. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Ada azam, fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila kamu tak berazam, kita tawakkallah pada Allah. Apa maknanya? Duduk kat rumah tawakal. Dah berazam, amal je. Tawakal pada Allah, serah kepada Allah SWT. Apa orang nak kata, apa orang nak jadi, kalau kerja yang haram tu awak dah tinggalkan, apa nak jadi, jadilah. Serahkan pada Allah SWT untuk jaga awak. Jadi dah berapa? Dah empat. Kita nak kena beramal pada dengan tauhid. Yang kelima, dalam beramal dengan tauhid ini, iqa'ul amal khalisan sawabah. Iqa'ul amal khalisan sawabah, maknanya hendaklah kita dalam mengamalkan itu, kita beramal dengan ikhlas, khalisan, sawabah, dan tepat dan betul. Ini dua perkara dalam kita beramal, dalam kita mentauhid Allah SWT, mesti kita ikhlas. Kalau kita tauhid, mesti ikhlas. Kalau kita solat, kita mesti ikhlas. Yang ini kerana Allah SWT dan kerana lain. Dan bila kita amalkan sesuatu tu, mestilah bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW, ikut manhaj Rasulullah SAW. Dia bukan ikut hawa nafsu kita, bukan ikut suka-suka kita. Okay, kita teruskan yang keenam. Al-hadaru anil mubtilah. Hendaklah kita berwaspada dari perkara yang membatalkan tauhid. Dan beramal dah bagus, tapi tak cukup. Kita kena sentiasa berwaspada daripada perkara yang membatalkan tauhid, yang merosakkan tauhid. Bahkan dari perkara yang tidak merosakkan, tidak membatalkan tauhid, tapi dia meringat atau mengurangkan tauhid pun kita kena jaga dia. Sentiasa berjaga-jaga. Jangan dipanggil apa tu, complacent. Jangan complacent. Dan cara untuk berwaspada daripada perkara yang membatalkan tauhid adalah mempelajari perkara yang boleh membatalkan tauhid, yang merosakkan tauhid, supaya kita tidak melakukan perkara yang merosakkan tauhid atau yang mengurangkannya dengan kita tidak sadari. Kita belajarlah tentang syirik. Jadi apa hukum belajar tentang syirik? Wajib juga belajar tauhid, wajib. Kamu pergi mana? Kelas syirik. Ustaz apa? Jawab ustaz syirik. Ustaz syirik. Kau buat apa kan? Buku syirik. Belajar tentang apa? Yang mengurangkan tauhid kadang-kadang lah bid'ah, biasanya lah. Gimana? Belajar pasal bid'ah. Ustaz ajar apa? Ustaz ajar bid'ah. Ustaz bid'ah. Kitabnya kitab bid'ah. Habis. Tak apalah, itu apa orang cakap lah kan. Tapi wajib kita belajar tentang syirik. Wajib kita belajar tentang bid'ah yang menyalahi sunnah. Kenapa? Kerana kita kena berwaspada dari perkara yang membatalkan tauhid. Bukan belajar syirik nak buat syirik. Belajar bid'ah nak buat bid'ah. Tapi nak apa? Nak menjaga tauhid tersebut. Hey. Itu tadi yang masyhur daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat yang selalu tanya Rasulullah SAW tentang kejahatan, tentang keburukan, tentang fitnah. Korang semua tanya tentang kebaikan amal, tentang amalan-amalan yang bawa pergi syurga. Tapi dia kalau tanya, mesti tanya tentang yang buruk. Kenapa? Makhafata'an tudrikani. Dia takut bahawa keburukan tu akan apa? Akan sampai pada dia. Jadi bila dia tahu ini buruk, ini tak, ini tak boleh, ini jahat, maka dia boleh tinggalkan. Jadi ini jelas lah. Logik atau logik? Logik. Perlu dalil lah. Tapi jangan kita belajar sihir. Ada juga ilmu yang kita tak boleh belajar macam mana pun. Belajar sihir untuk apa? Untuk terangkan orang tentang kemungkaran sihir. Dia pergi duduk dengan apa? Dengan orang yang pakai baju hitam semuanya kan? Yang ada asat kemenyan. Kau pergi, saya belajar sihir lah. Apa sah? Nanti saya dah tahu tentang sihir, saya terangkan orang. Kalau sihir ni tak boleh. Apa hukum ya? Tahu ni. Macam mana? Tapi Imam Syafi'i paling keras. Dia kata, ini adalah ilmu yang tak manfaat langsung, haram secara mutlak. Tak boleh. Walaupun untuk tujuan kebaikan. Sebab tu tak perlu sebenarnya kita bercampur pergi tempat sebab penyembahan selain Allah SWT, tempat syirik, tempat setan ke apa. Kurang-kurang jadi kita lebih tahu tentang apa ni, tentang kaum lain, tentang golongan lain dan sebagainya. Tak perlu lah. Tak payah. Sebab tu kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Amru Bittiba' wa Nahyu Anil Ibtida', Imam Suyuti rahimahullah ta'ala masyhur kan. Dia kata dia dalam kitabnya, perintah untuk beritiba' mengikut Rasul dan menjauhi daripada bid'ah. Cukup kita tahu bahawa amalan mereka, kidah mereka semuanya lah batil, tidak diredai oleh syariah. Cukup dah. Tak payah kita nak pergi belajar, kita nak pergi campur lah apa semua, nak pergi tengok. Tak payah. Tak payah tengok. Dan kita boleh tahu dengan cara lah, dengan cara lain, dengan tanpa kita join dulu lah. Jadi itu umumnya lah. Kita mesti belajar tentang perkara yang membatalkan tauhid atau yang memerangkannya. Dan kitab inilah, kitab ini akan menerangkan dua-dua sekali. Dia akan menerangkan tentang tauhid dan perkara yang boleh membatalkan tauhid. Dan yang terakhir yang ketujuh, al-thabatu ala hadhihi al-umur. Sabat al-istiqamah. Dan al-istiqamah konsisten atas tujuh perkara ini ataupun enam perkara ini. Tak boleh kita belang-belang, kita kena berterusan. Ada seorang sahabat tanya Rasulullah SAW, ajarkan aku sesuatu yang aku tak akan tanya seorang selepas engkau ataupun selain engkau, ya Rasulullah. Rasulullah SAW jawab, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan berlaku istiqamah. Jadi kita dah cakap kita beriman kepada Allah SWT, kita mesti follow up dengan apa? Istiqamah, sabat. Teruskan dalam keimanan. Dan jadi dua perkara kita dah terangkan, satu makna tauhid, satu kewajipan kita terhadap tauhid. Dan ini kita dah katakan sama kaedah-kaedah, tujuh kaedah ini untuk semua amalan, bahkan untuk semua larangan pun sama juga. Kalau ada larangan Allah SWT, satu perkara yang dilarang, kita mesti belajar tentang itu. Dan kita mesti mencintainya. Bagaimana kita cintai larangan tu? Kita cinta bahawa ia adalah satu larangan. Bagusnya Allah SWT larang kita daripada berjudi, daripada mengharap, daripada itu, daripada ini. Kita cinta syariat ini. Macam kita cinta syariat, mahu diberitahkan kita buat baik. Dan lepas itu kita kena azam, bukan untuk melakukannya, tapi maknanya melakukannya adalah meninggalkanlah yang dilarang. Beramal dengan larangan tersebut, maknanya kita tinggalkan larangan. Kita kena ada azam dan kita tinggalkan. Dan bila kita tinggalkan pun, sama juga mesti ikhlas kepada Allah SWT dan ikut sunnah. Dan kita waspada dari perkara yang mengurangkan kita punya amalan tersebut. Dan juga kita kena istiqamah meninggalkan perkara ini. Sama saja. Ini untuk al-awam, untuk berita-berita dan juga larangan-larangan Allah SWT. Okey. Perkara berikutnya tidak kurang penting, tapi tetap akan ambil masa banyak. Bahkan ini perkara yang amat penting. Jadi kita nak belajar sesuatu, lebih-lebih lagi nak belajar tauhid. Iaitu masadir talaqqi. Masadir talaqqi tauhid. Apakah sumber, apakah sandaran, rujukan untuk kita mengambil tauhid? Daripada mana kita nak ambil sebagai sumber, sebagai sandaran tauhid? Ya, dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan, semua tauhid kita, semua akidah kita mesti kita ambil daripada Al-Quran, Kitabullah dan As-Sunnah. Ini adalah asas. Tak boleh daripada yang lain. Jadi kalau kita buka kitab, kita jumpa kita beriman kepada begini-begini kerana Allah SWT telah berfirman dalam sekian-sekian ayat begini-begini. Kita beriman kepada begini-begini kerana Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis begini-begini. Kalau dia buat macam itu, boleh ambil lah. Boleh ambil lah. Lagi banyak dia bawa Quran dan hadis sebagai sumbernya, itu lagi bagus kitab tersebut dalam akidah dan tauhid. Tapi kalau kita buka kitab, kita beriman bahawa Allah begini-begini kerana mustahil Allah begini-begini. Kita beriman Allah begini-begini, kita katakan Allah begini-begini kerana kalau Allah tak begini, nanti dia begitu. Jadi kita kata dia begini. Habis. Dia tak ada Quran, dia tak ada hadis. Kalau jumpa kitab yang itu, out. Sebab dia sumber bukan wahyu. Kalau dia kata kita beriman begini-begini, malaikatnya nama macam ini, mana datang? Oh, seorang wali telah bermimpi pada Nabi, lupa Nabi Syahsyarah begini-begini. Apa kamu zikirnya gini? Oh, ni Syekh Taksyabadi telah jumpa Khidir. Dia kata jumpa Nabi bantu gini ni. Dia kata buat macam ni zikir. Sebab dia bukan Quran, bukan. Jadi sumber orang ambil akidah sebenarnya banyak. Kalau dikumpulkan, boleh buat satu tesis. Memang orang dah buat pun. Bukan Quran hadis je orang buatkan sandaran untuk akidah, untuk amalan. Orang ambil mimpi, favorite. Orang ambil ilham. Ilham bukan mimpi, maknanya ilham bukan tengah tidur. macam itulah cipta lagu tu lah tadi. Jalan-jalan tengok tu tengok ni, tahu tu dapat ilham kan. Kadang-kadang dia dapat daripada cerita-cerita hikayat. Daripada dapat ni, oh, ada orang cerita begini-begini, jadilah ada satu akidah ataupun amalan. Dan kadang-kadang daripada apa? Daripada perasaan. Kadang-kadang dia jadikan dia sebagai apa tu? Sebagai masdar, sebab dia kata kalau perasaan ataupun rasa-rasa daripada seorang wali atau seorang yang bersih hatinya, mesti betul. Okey, dinamakan azuq. Ada daripada apa? Tajribah daripada trial and error. Akidah daripada trial and error. Banyak orang buat macam tu. Kita kalau pergi kat kubur ni, kita doa, mesti dapat. Jadi maknanya kita beriman bahawa boleh pergi di tempat ni untuk kita berdoa. Kita berbekal macam ni sembuh penyakit kita. Maknanya boleh kita buat macam ni. Tak ada dari lain melainkan apa? Eksperimen. Pun ada orang pakai macam itu. Dan macam-macam lagi lah kita boleh sebutkan. Itu yang terpentingnya. Ada yang pakai falsafah sebagai sumber. Ada yang pakai utah lah, pakai akal. Jadi ini semuanya tak boleh jadi akidah. Sebab tu kalau kita baca, ataupun dah pernah baca kitab Tauhid, atau kita pernah baca kitab-kitab ulama dalam akidah dan sebagainya, kita akan jumpa yang penuh dengan apa? Quran, hadis Quran, hadis Quran. Bahkan kitab Tauhid ni antara kitab yang special. Sebab apa? Hampir tak ada lain melainkan Quran dan hadis. Even mukaddimah pun tak ada. Tak ada introduction. Kenapa aku tulis kitab ni? Apa istilah-istilahnya pun tak ada. Seperti biasa yang orang lakukan bila tulis kitab, terus mula dengan bismillah, terus dia apa? Dia buka dengan ayat Quran ataupun hadis. Jadi itu sumber talaqqi kita. Kalau ini tak betul, sumber talaqqi tak betul, masdar talaqqi ya, sumber rujukan ini tak betul, maka lain semua tak betul. Sebab tu kita tak boleh duduk dengan orang Syiah contohnya. Sebab apa? Dia tak pakai hadis daripada sahabat. Macam mana kita nak bertemu dengan dia? Tak boleh bertemu. Kalau dia pun pakai hadis, mungkin boleh sampai satu tempat. Dia tolak satu sumber, dia pakai sumber lain. Dia pakai Quran, okay. Tapi dia pakai hadis yang daripada Ahlul Bait, dia sahabat, dia tak mau pakai. Macam mana nak bertemu? Kemudian kita pula, kalau nak bertemu dengan orang-orang sufi misalnya, dia tak ada istilah hadis dhaif. Tak ada istilah hadis palsu. Semua hadis jadi hadis boleh pakai. Macam mana? Macam mana bertemu? Kita punya, kita yang kita tak boleh pakai, dia boleh pakai. Dia tak boleh sama. Habis sumpah dengan apa ni? Ataupun kalau sumpah dia adalah akal. Kita buat Quran hadis, bila ada akal yang bersandangkan Quran hadis, dia pakai akal. Macam mana bertemu? Seolah-olah kita pakai kitab, atau bila sumber dah berbeza, seolah-olah macam kita pakai kitab lain. Seolah-olah macam kita nak duduk dengan orang Yahudi atau orang Kristian, dia tak iktiraf Quran, kita tak iktiraf Taurat ataupun Bible. Macam mana kita nak bersama? Tak mungkin, dialog apa pun tak jadi. Jadi kita kena panggil kepada apa? Kita kena betulkan masalah dalam diri. Jadi kalau kita pernah jumpa orang-orang yang kita nak ikut sunnah, dia dengan kumpulan dia, dengan jamaah dia, kalau daripada kita buang masa cerita tentang furuk-furuk masalah-masalah yang terpencil tu, baik kita cerita tentang apa ni, bagaimana yang dia ambil dalil, bagaimana, apakah yang dia jadikan sumber rujukan untuk akidah dia, untuk amalan. Kita selesai bab tu, baru kita boleh terus ke lain. Sudah senang lepas. Kalau kita khilaf pun sikit-sikit, kita boleh bersatu. Seperti khilaf madhabi, Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sumber mereka sama. Kalau khilaf pun mereka masih sama. Jadi kat Masjid Rautah baru cerita tentang apa? Hukum baca bismillah ketika menyembelih binatang. Ada tiga pendapat. Mazhab Maliki kata wajib baca bismillah walaupun terlupa. Jadi maksudnya kalau terlupa tak sah baca bismillah. Kalau terlupa baca bismillah, tak sah makan daging tersebut, daging sebelah tersebut. Jadi wajib bismillah ala kulihan. Mazhab Hanifah dia ringan sikit, wajib kalau ingat mesti baca, wajib baca. Kalau terlupa dimaafkan. Mazhab Syafi'i kata tak sunat terus. Tak wajib terus baca bismillah ni, sunat aja. Tak baca pun boleh. Sengaja tak nak baca pun boleh. Lepas ada dalil-dalil apa semua. Okey, pendek cerita. Senario dia bila nak amalkan, orang Syafi'i sembli tak nak baca bismillah. Dia masak biryani. Dia ajak orang Maliki dengan Hanafi. Dia makan dia. Ke dia makan? Belum makan tak dia makan? Kalau dia tahu tak boleh. Ya. Dia, kalau dia buat, dia tak boleh makan . Kalau dia tak baca bismillah, dia tak boleh makan. Yang Malaki, Maliki dengan Nabi lah. Tapi oleh kerana bismillah boleh cari, boleh pula dia makan. Dia mesti makan. Sama lah seperti apa? Bab wuduk kan ada. Ada dua grup. Satu mazhab Syafi'i punya grup, satu mazhab Hambali punya grup. Kat belakang masjid ada orang apa ni, hidangkan satu dulang pelihara unta. Kita kat sini kita ada unta lah. Tak tahu ada unta import tak tahu kalau kat supermarket. Jadi semua nak makan, sama-sama makan. Okey, semua waktu makan tu ada wuduk. Jadi bila dah selamat daripada orang yang daripada mazhab Hambali tu, cepat-cepat angkat wuduk. Okey, yang jadi imam orang daripada mazhab Syafi'i, dia tak angkat wuduk. Yang belakang Hambali tu tengok Ahmad, dia ni tak angkat wuduk. Terus nak semayang jadi imam, berikut tak? Pada mazhab Hambali, apa hukumnya kalau kita makan dari muka, batal ke tak batal wuduk? Batal. Pakai hadis dari Bukhari dan Muslim. Ana tawaddau min luhumil ghanam, apakah kita tak wuduk lepas kita makan daging kambing? Nabi SAW kata tak payah. Dalam riwayat lain, cerita kalau nak kau tak wuduk, kita tak wajiblah. Ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kita tak wuduk lepas kita makan daging unta? Nabi SAW kata akan itu. Di kedai mereka, waktu mereka kata kalau makan daging unta batal wuduk. Kalau minum susu unta kan, itu cerita dia. Kalau makan kuah unta, kuah daging unta, itu silap lagi, itu lagi cerita panjang. Kita cakap pasal daging dulu, ini betul-betul perempuan semua makan daging. Boleh tak dalam solat belakang Imam Syafi'i? Yang tak tahu dulu. Tak boleh kan? Boleh lah . Boleh tak . Boleh, orang mesti semuanya. Jamaah-jamaah juga. Khilaf-khilaf. Khilaf teori dalam kelas, khilaf ilmi ni kuat ni tak kuat ni lemah tak, itu cerita lain. Bila beramal semua sama. Bukannya kau tak tahu dulu kau semain dengan ni kau. Kita yang tahu dulu kita semain. Tak ada. Faham tak? Saya sengaja sebutkan hal ini. Banyak masalah sebenarnya. Baca bismillah ke tak baca bismillah, baca fatihah tak baca fatihah, macam-macam lagi. Ada khilaf nak baca zikir, kita tak baca zikir, tasbih ke tak baca tasbih, tasyahud full ke tak, apa tasyahud separuh, apa lagi doa lepas tasyahud, banyak lagi benda, kunut tak kunut, witir 3, witir apa ni 2+1, terawih 8, terawih 20, banyak amalan. Okay. Jadi kita dapati bahawa oleh kerana sumber mereka sama, khilaf dia masih boleh lagi. Khilaf dia masih boleh diterima lagi. Nah, tu pun tengok berapa ni masalah-masalah individu tu. Kemudian jadi mereka macam mana pun tak membina'kan yang lain, apalagi mengkafirkan yang lain. Beza dengan apa? Orang yang dia punya asal pun dah tak sama. Itu cerita lain . Kalau dia dah pakai mimpi, dah pakai hikayat, dah pakai perasaan, ilham dan sebagainya, macam mana kita nak kata dia khilaf sahaja? Dia khilaf tak apa, kita berlapang dada tak ambil dah cerita lain. Baik. Jadi kat mana kita sebenarnya? Itu masdar talaqi. Jadi masdar talaqi kita adalah daripada wahyu, daripada Al-Quran dan hadis. Dan hadis kita hadis yang apa? Yang sahih. Sebab tu kata ulama, akidah ni ada dua. Akidah ni ada dua jenis akidah. Satu akidatun nazilah. Satu lagi adalah akidatun nabitah. istilah-istilah ini bagus juga kalau dihafal. Aqidah nazilah, nazilah maknanya yang turun. Maksudnya aqidah yang turun daripada langit. Apa maknanya? Maknanya aqidah yang ada dalilnya daripada wahyu. Siapa yang dekat langit? Allah SWT. Ataupun daripada hadis. Dan alamatnya, tanda akidah ini adalah akidah yang nazilah, yang turun punya, review punya. Dia ada qala Allahu qala Rasulullah. Itu tanda. Kalau awak nampak ada ayat Quran, awak nampak ada hadis, itu tanda bahawa dia adalah akidah nazilah. Satu lagi adalah, okay, satu lagi adalah akidah nabitah. Nabitah daripada nabatah yang putuh. Yang ini akidah yang tumbuh. Tumbuh kat langit ke tumbuh kat bumi? Tumbuh kat bumi. Saya ingat Isyar bin Musyid al-Abad selalu cakap macam ini. Akidah yang daripada langit, akidah daripada bumi. Jadi akidah daripada bumi maknanya apa? Daripada manusia. Semua kaedah, semua apa yang dia keluar semuanya daripada apa? Daripada bumi lah. Sama ada dia mimpi, sama ada ilah, masa apa semuanya. Tak ada pada akal fikiran. Yang penting dia bukan daripada langit, bukan daripada wahyu. Dan dulu akidah ni ada dari dulu sampai sekarang dan mungkin akan datang. Kita lihat Nabi Yusuf AS, dia pun diperintahkan untuk berdakwah. Jadi sampai dekat penjara tu, dia jumpa dua orang. Dia kata apa? Ini patung-patung yang kamu sembah, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini hanyalah asma'an, nama-nama sammaitumuha yang kamu namakan, kamu dan datuk nenek kamu, nenek moyang kamu. Ma anzalallahu liha min sultan, yang Allah tak ada turunkan apa-apa dalil pun tentang sultan. Kat sini apa makna dia? Kuasa kat sini maknanya adalah dalil. Sultan bukan hanya sultan raja kan, dalam tongku je, tapi sultan macam-macam. Sultan kekuatan, sultan ilmu. Nak keluar sikit nanti takut terpanjang. Dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzibun. Wahai jin dan manusia, ini setapak atau jika kamu mampu nak keluar ke penjuru langit dan bumi, keluarlah kamu. Tapi kamu tak akan dapat keluar, tak dapat tembus datang furu illa bisultan, melainkan dengan sultan. Sultan kita dah katakan ada beberapa macam mana. Dua lah, satu kekuasaan macam sultan raja apa semuanya, power. Satu lagi sultan apa? Sultan ilmu. Sebab dia pun adalah sultan. Kalau yang orang tafsiran, kalau orang tafsirkan sultan itulah power, oh ni roket power lah. Ini kan boleh kita keluar daripada langit dan bumi. Kalau kita tafsirkan sebagai apa? Ilmu, maka tak semestinya kita boleh keluar dengan apa? Dengan roket power. Boleh. Ada perihal ini antara kepentingan mengetahui apa ni makna kalimat. Jadi kat sini kita katakan akidah tu ada dua macam, akidah yang turun nazilah. Itulah akidah yang kita pegang. Itulah akidah yang boleh diterima oleh kata akidah nabita daripada akal manusia. Siapa pun dia tak boleh kita terima. Sebab itu dalam hal ini sikitlah tentang masdar talaqqi juga kita ada. Ada beberapa nukilan daripada ulama tentang sumber kitab yang rujukan akidah. Berkata Al-Iz Al-Hanafi, insyaAllah kitab akidah tahawiyah, dia kata kaifa yuramul wusul ila ilmi al-usul min ghairi tariq ar-rasul. Kaifa yuramul wusul, bagaimana boleh nak sampai ila ilmi al-usul, kepada ilmu al-usul yang akidah, min ghairi tariqatir rasul, dengan bukan dengan cara, bukan dengan jalan rasul. tak mungkin ke sampai kepada ilmu tauhid, kepada kebenaran, melainkan dengan ilmu dengan melalui rasul. Dia tak boleh pakai pendapat-pendapat ijtihad. Dan satu lagi ungkapan ulama, man farakat dalila dallas sabi. Siapa yang bersalahan, yang meninggalkan dalil, dallas sabi, maka dia akan sesat jalan. Sebab itu akidah tauhid semua mesti datang dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau ada khilaf apa semuanya, kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Bukan tak boleh khilaf, kadang-kadang khilaf juga lah, tapi asalnya semua dah cukup. Jadi Quran dah cukup. Pasal bab tauhid ni adalah bab yang paling penting sekali untuk manusia. Ya, tentu sekali Allah SWT telah jelaskannya, Rasulullah SAW telah jelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Lebih jelas daripada dia terangkan perkara-perkara hukum-hukum lain dalam syariat. Lebih jelas daripada terangkan kalau nak ikutkan daripada hukum-hukum Islam ataupun muamalat dan sebagainya. Sebab dia paling penting sekali asas itu. Dan tentang kesungguhan ulama, perhatian ulama tentang ilmu tauhid ini banyak. Ulama telah menulis tentang tauhid dari dulu lagi. Selepas Al-Quran kita jumpa kitab-kitab hadis, kita akan jumpa kitab tauhid dekat dalam sahih Al-Bukhari. Kitab iman dalam sahih Muslim ada. Dan juga dalam kitab, dalam Sunan Abu Daud, dalam kitab-kitab ulama kita jumpa mereka cakap pasal tauhid. Mereka apa ni? Mereka ambil berat tentang tauhid. Bukan seperti zaman sekarang, tauhid tak payah belajar ataupun last sekali kita belajar. Jangan belajar pasal tauhid, dia nanti pening kepala. Nanti apa? Nanti memecah belahkan orang dan sebagainya. Gitu pula. Tauhid ni tak, saya rasa kat tempat kita memang tak ada belajar. Dekat primary school, secondary school pun betul lagi. Tempat-tempat madrasah ni kita bercakap pasal sekular lah. Betul lah. Kita boleh jumpa ni pun sikit. Dekat kelas-kelas tertentu boleh. Dekat dalam masjid pun tak ada cerita pasal tauhid. Beza tempat kita dengan negeri tauhid. Dia mukarrar daripada primary school, bahkan daripada kindergarten. Kalau orang boleh faham, kita orang dah cakap pasal tauhid. Mereka bukan belajar saja, jadi buku, jadi syllabus, mereka hafal. Dan dia berterusan sampai peringkat yang paling tinggi dia pergi, sampai universiti dan sebagainya. Itu beza dengan kita. Jadi kejahilan terhadap tauhid itu akan merusakkan negeri, merusakkan masyarakat dan negeri. Sebab tu ulama telah menulis tentang tauhid daripada dulu lagi. Jadi tentang nama-nama kitab ni banyaklah, nanti kalau kita dalam syarah kita boleh sebutkan sebahagian daripadanya. Antaranya depan mata kita ni, tapi ni kitab mutaakhirin. Beza kebaikan kitab ini, kitab tauhid Syekh Muhammad bin Wahab ini adalah, ia adalah kitab yang straight to the point. Kitab yang fokus kepada maudhu'nya. Yang diperlukan oleh masyarakat, ini dia. Maka inilah yang dia bagi. Inilah yang dia kumpulkan. Tanpa pembahasan panjang lebar. Sebab itu ia dipilih. Ini ulama memilihnya dan mensyarahkan. Dan lagi satu, ia berdasarkan dengan dalil-dalil. Daripada wahyu, daripada Quran, daripada sunnah. Ya, sebab itu, kata ulama-ulama kita yang baiklah, yang untuk dibaca. Dan tentang tulisan ulama tentang tauhid ni ada dua macam. Daripada sudut style menulis kitab tauhid ni, nama dia beza-beza. Ada kitab tauhid, ada kitab ul-iman, ada kitab sunnah, ada kitab syariah. Tapi semuanya tentang tauhid. Jadi jenis penulisan yang pertama adalah taksis. Maknanya fundamental je disampaikan dahulu. Kita beriman gini, akidah begini, semua dengan Quran, hadis. Satu lagi jenis tulisan yang dilakukan oleh ulama adalah kitab rad, iaitu kitab apa? Menolak, menjawab akan syubhat. Iaitu dia akan tulis sebuah kitab yang menjawab tentang akidah yang salah, contohnya tentang pahaman yang salah. Dan pahaman salah tu kadang-kadang bawa dalil juga. Jadi dia akan tulis dan akan terangkan mana salah, kenapa dalil tak boleh pakai dan sebagainya. Itu adalah apa, kitab-kitab kitab Quran. Itu pun banyak, macam sama banyak dengan apa, dengan jenis yang pertama. Dan antara kitab yang ditulis Muhammad Duhab dalam hal ini, dan bidang yang kedua tu adalah kitab Kashful, Kashful Syubahat, menyingkap samar-samaran ataupun syubahat dalil-dalil yang salah yang digunakan oleh orang yang salah. Dia jawab satu persatu. Kalau mereka kata gini, kamu jawab gini. Kalau mereka kata gini, kau jawab gini. Jadi itu semua bermanfaat insyaAllah. Dan semua kita perlu baca lah. Kita perlu kaji dan belajar. Jadi yang lain itu ada lagi beberapa perkara. Saya rasa kita akan sambung ataupun kita sebutkan bila kita baca kitab ni nanti. Sebelum kita pindah, baca sikit daripada kitab. Ada bawa pelan-pelan. Ada apa-apa soalan? Nampak macam tak sempat juga. Kita nak ceritakan juga tentang pengarang kitab ni. Kita ambil sikit je lah. Pengarang kitab ni siapa namanya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada lagi 8 jam dia kan? Okay. Jadi dia ulama yang dilahirkan di kawasan Hijaz, di Najd. Di daerah mana? Di daerah Riyadh sana lah sekarang ini. Di Saudi Arabia. Bila? Pada tahun 1115 Hijrah. Atau di bawah 1115 Hijrah. Berapa tahun kira? Sekarang 1430. 400 tahun. 400 tahun. Dan beliau ini dilahirkan dalam keluarga ulama. Datuk dia, moyang dia semua adalah apa? Ulama. Dalam mazhab Hambali. Jadi dia pernah waktu apa ni, waktu usia dia kecil tu, dia pernah berpindah-pindah dari tempat ke tempat lah kerana peperangan dan sebagainya. Tapi kita nak pindahkan cerita keadaan masyarakat pada zaman beliau. Bagaimana kan keadaan beragama dalam masyarakat beliau? Kalau kita lihat sejarah, terdapati Islam telah tinggal nama, dah kosong daripada roh dan isi Islam yang sebenar. Orang yang jahil terlampau banyak, orang yang alim yang tahu terlampau sikit, dan orang yang tahu yang ada ilmu yang jahat banyak, yang menyesatkan terlampau banyak. Dan hawa nafsu lah yang diikuti berbanding dengan kebenaran. Jadi ajaran Islam yang asas tu pun sudah ditinggalkan dan dilupakan oleh orang atas sebab-sebab tadi, iaitu sebab hawa nafsu dan juga sebab keadaan dah berubah. Hampir-hampir kita boleh katakan bahawa dia dah kembali kepada zaman jahiliah. Hinggakan masalah tauhid dan keimanan pun orang dah tak tahu. Orang ingatkan tauhid, orang ingatkan akidah tu, beriman itu adalah mensyirikkan Allah SWT. Amalan yang bagus adalah minta dan seru pada wali, pada kubur. Apa lagi sunnah? Habis ditinggalkan oleh orang. Kubur Nabi SAW, orang sapu-sapu, orang tawaf keliling kubur Nabi SAW. Jadi Islam yang betul dah jadi asing pada zaman tersebut. Kalau kita pergi kubur bakit, habis. Kita dah nampak kubah-kubah sahabat dan sebagainya. Dah teruk. Jadi orang Arab dah ketika dah mula sembah. Sebab pokok pun ada, dah ada dia punya tempat-tempat dekatnya, dah ada batu special, gua special. Dah macam zaman jahiliah. Kita pergi dalam bab ibadat pula, mereka masih semayang lah. Yang Islam tu ada, mereka masih haji dan sebagainya. Tapi dah penuh dengan bid'ah dan khurafat. Kalau kita pernah lihat gambar Masjidil Haram yang lama, yang black and white tu, nampak apa? Ada 4 mimbar. Setiap corner ada apa? Ada mimbar. Mimbar untuk siapa 4 ni? Satu untuk satu mazhab. Mazhab Syafi'i yang mimbar kat sini. Ada dia semayang kat situ, ada khutbah kat sini lah. Satu lagi Hanafi punya, Maliki punya, Syafi'i punya. Sebab apa? Orang semua hanya beribadat mengikut mazhab dia je. Tak boleh buta. Dan tak nak cari ikut sunnah lagi. Dah sampai macam gitu. Orang kalau semua subuh dia ada tentang je lah. Nanti mazhab Syafi'i nya tentu dia semayang kat sini. Nanti mazhab ni betul, semayang kat sini. Jadi Islam tidak bersatu. Kalau dalam solat dah tak boleh bersatu, apalagi dalam hal-hal yang lain. Jadi ketika inilah, zaman ini, dari sudut pemerintahan Islam yang ada, dia di bawah apa tu, khilafah lah, satu khilafah. Yang terakhir sebenarnya lah khilafah Uthmaniyah. Apa dia panggil tu? Ottoman, Ottoman Empire kan. Di kawasan lain dah memang kita tak tahulah, tapi kawasan yang Hijaz ni kat Padang Pasir lagi teruk. Daripada sudut sosialnya tak, tidak ada keamanan. Orang telah buat haji pada zaman itu, keluar daripada rumah nak buat haji, biasanya macam tak confident boleh balik. Tengah jalan kena rompak atau mati. Rompak banyak, bandit banyak betul. Tak ada keamanan langsung. Diorang rompak bukannya harta benda yang mahal-mahal. Kadang-kadang susu daripada susu unta tu pun orang sahup juga. Kalau ada satu bekas itu pun orang sahup. Itu dalam perjalanan. Rumah orang pun tak aman. Kalau sekarang kita dengar rompak sana rompak, macam pecah rumah apa semua. Sana pun pecah rumah, tapi lo tak ada kebas. Kebas apa? Handphone ke komputer ke TV ke ataupun duit. Orang kan duit je tak banyak lah. Tapi orang ada binatang, itu pun orang sapu. Rompak, ada mendap lah belakang tu semuanya. Untuk mulut apa tu, mulut kambing tu apa? Dekat rompak, tak selamat, tak aman. Jadi saya dengar ni cerita-cerita ni, antara yang ditulis, antara yang diceritakan dengan mulut lah. Sebab orang-orang Arab kat sana, kat Madinah, dia ada bapak, dia ada datuk. Cerita lah, cerita-cerita ni orang tahu keadaan zaman tu. Tak ada law and order. Itu cerita itu, ini tempat cowboy dengan dayak lah. Semua orang yang ada senjata, semua jadi apa? Semua ketua kabilah, semua jadi polis lah. Ada dengan government sendiri. Dia tak ada terikat kepada mana-mana undang-undang dan perintah. Jadi perang sana sini macam zaman jahiliyah. Baik. Jadi ketua-ketua diikuti secara mutlak. Ketua-ketua kabilah dihormati secara mutlak. Jadi pergaduhan banyak, peperangan banyak dan sebagainya. Walaupun ada pemerintah yang besar, yang kuat, tapi waktu itu dah amat lemah, iaitu Khalifah Uthmaniyah di Turki, dan kemudian ada di Mesir, yang orang panggil Bashar-Bashar tu kan. Jadi area kekuasaan mereka sebenarnya tak sampai kepada kawasan Hijaz, Mekah dan Madinah. Ini terpenuh mainland. Mereka pun tak datang situ, tak kuasa nak datang situ. Sebab Padang Pasir, dan mereka tak situ bukannya ada minyak. Waktu itu tak ada minyak. Ada pasir, batu, unta, siapa nak? Mekah dan Madinah aja yang mungkin ada kesan apa tu? Kita katakan kesan kerajaan lah. Dan biasa yang jadi governor Mekah Madinah daripada golongan siapa? Golongan Ashraf, golongan Said-Said lah, apa dia panggil tu? Keturunan Nabi SAW. Syarif tu, Syarif ni lah. Dan Syarif-Syarif ni bukannya betul-betulnya, walaupun dia keturunan Nabi SAW, bukannya dia betul-betul apa? Pegul sunnah pun. Dia pun sama, bila kuasa dan dia bawa ke orang hormat dia cuma pasal dia keturunan Nabi SAW. Jadi influence dia sampai kat situ. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dibayarkan pada zaman tu. Ini zaman yang bila orang buat maulid baca berzanji tu, mahaban je. Orang apa ni, orang dah siapkan tempat, satu untuk Nabi, satu untuk Abu Bakar, satu untuk siapa? Khidir tak salah. Jadi bila dia baca mahaban, nanti Nabi SAW datang duduk kat situ. Orang macam berbual dengan Nabi SAW kat situ. Sampai gitu, pakai minyak wangi tu semuanya. Yang dekat bawah Nabi SAW datang betul-betul duduk. Ketika baca tu. Sikit-sikit macam zaman kita lah. Mereka ada mentah kapet dan sebagainya. Dan sembelih nazar kerana selain Allah SWT meluasa. Ini kalau kita nak baca ni memang tak habis lah. Ada satu kitab Tarikh Najd, iaitu sejarah Najd. Najd tu kawasan sana. Tulis oleh ulama dengan riwayatnya apa semuanya. Kita tengok memang sedih lah, kita yang jadi kepala. Jadi kejahilan banyak. Kalau bagaimanapun masih ada ilmu. masih ada ulama. Cuma ulama tak berani nak apa, nak sebarkan apa tu yang benar. Sebab tu kat sini tengah ada kelas, depan tu kubur Nabi SAW, mereka tengah tahu. Tapi sini tengah belajar, tak ada apa-apa. Lepas tu Syekh Muhammad Abdullah, bila dia keluar untuk buat haji, dia singgah kat Madinah. Dia pergi tempat kelas Syekh tu lah, tengah belajar kan. Kau tak nampak tu mereka tengah tahu, kubur Nabi SAW. Kata Syekh tu, inna ha'ulai mutabaru ma'fihi wa batilu makan ya'manun. Ini dia quote apa ni, surah atau surah Al-A'raf. Dia kata, batil lah apa mereka kerjakan, ingkarnya. Kita tak nak ingkar ke? Ni kan mungkar dalam masjid Nabi. Dia semangat lah. Syekh tu kata, nanti dulu. Kalau nak buat ni, kau kena ada senjata dulu. Mari buat. Jadi Syekh tu bawa ke rumah dia. Rumah dia penuh dengan buku-buku. Jadi, kau baca ni dulu. Kau belajar dulu, baru kau keluar. Itu dilakukan. Dia spend lagi beberapa masa lagi untuk baca buku, dan antara buku yang dinasihatkan untuk dibaca oleh Syekh dia tu adalah kitab-kitab Ibnu Ibn Wa Ta'ala dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi itulah mula yang dia baca dan apa semuanya, dia tinggal kira dia belajar apa semuanya, bila dah sampai masanya baru dia keluar. Dia dakwah dengan macam-macam cara, ringkasnya tak ada orang yang apa ni, yang terima, sikit sangat orang yang terima lah, kena buat benda baru. Dan orang-orang tuduh dia sebagai apa? Sebagai mengkafirkan orang, tak sayang Nabi lah, kerana tak buat maulid lah, macam-macam lagi. Apa juga lah, kutuk dia teruk-teruk. Wahabi lah, seterusnya tu semua kalimat-kalimat yang biasa. Takfiri dan seterusnya. Khawarij pun biasa. Sebab apa, dia pun dah melawan apa tu, dia keluar daripada pemerintahan Daulah Uthmaniyah. Okay. Jadi, antara yang banyak-banyak yang terima dakwahnya adalah satu kabilah, kabilah Su'ud. Kabilah Su'ud ni dia terima dakwah, dia belajar pula dengan Cik Muhammad Wahab, jadi dia nak murid. Jadi bila ketua dah terima dakwah, yang lain-lain dan kabilah pun terima. Itulah yang mulanya. Bila kabilah ni terima, lain kabilah tak terima kan? Habis, lain kabilah semua start attack apa ni? Start attack. Tapi oleh kabilah boleh tahan juga, kuat juga, dia boleh masih mempertahankan Cik Muhammad Wahab di dakwah. Dan ada satu cerita yang satu insiden peristiwa yang menggemparkan dunia Hijaz, dunia Arab ketika itu. Bila dah lama-lama sikit dakwah, orang dah faham tentang hukum Allah SWT. Ada seorang wanita telah berzina. Jadi dia datang jumpa Syekh Muhammad Wahab, jumpa pada raja. Jadi Raja Saud ketika itu, dia bukan jadi raja lagi, kabilah. Untuk apa? Dia iktiraf lah, dia mengaku bahawa telah berzina, dia minta di hukumkan hukuman gulung, direjah sampai mati. Untuk hapuskan dosanya beramal kan, dengan sunnah. Makalah hukum itu dilaksanakan. Bila cerita ini didengar, tersebar luas terus, kejap saja macam api ya. Tersebar seluruh, sampai kat Turki pun dah dengar. Rupanya ada orang dah lawan Tauki, dah melampau dah. Dah boleh bunuh orang, dah apa, dah nak jadi apa, dah jadi apa ni. Dia dah mula lah tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan perang demi perang demi perang, tapi dalam waktu yang sama, orang terima. Ada yang terima sampai sejauh negeri Yaman. Antaranya adalah Al-Imam As-San'ani, dalam kitab 10 salam. Dia tak kenal pun semua doa. Dia cuma dengar dakwah, dia baca buku dia je. Tapi lepas tu dia tengok, wah, inilah dakwah yang betul. Lepas tu kat dalam kitab Al-Arab ni, walaupun tak ada dalam bahasa Melayu dia tu, dia ada syair, dia memuji tentang apa ni? Tentang syair ni. Waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a syarifa bima yu'ti. Telah datang kepada kami khabar-khabar daripadanya bahawasanya dia telah mengembalikan untuk kepada kami syariat yang mulia. Dan seterusnya. Siapa kata ni? Hasan Ali radhiyallahu ta'ala. Ada dekat sana, dekat Mesir, ada beberapa orang yang terima. Jadi kira hidupnya ataupun dakwahnya tu tak sunyi daripada tentangan, daripada orang dan sebagainya. Tapi dalam masa orang terima, dan daripada sudut siasat pula peperangan terus berlaku. Ada kala menang, ada kala kalah, dan akhirnya dia menang. Pilih cerita dia menang. Sampai dapat conquer, last kali dia sampai dapat conquer kota Mekah dengan Madinah. Dekat dakwah, orang tak nak terima, dia kata dia nak masuk, dia masuk. Lepas tu kalah juga. Lepas tu pasal apa, daripada Turki pula, daripada Mesir, diorang hantar apa tu, forces, backup forces lah untuk lawan. Dan diorang lagi kuat, dan ada kala kalah. Dan macam gitulah berlakunya sampai akhirnya mereka apa ni, di apa tu, dimenangkan lah pada zaman British lah, tu yang secara rasmi. Dan bila itu telah berlaku, maka apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad Wahab, makin nampaklah kebenarannya, dan orang makin kembali kepada apa? Kepada ajaran Islam yang benar, kepada tauhid yang benar. Maka dialah yang telah merobohkan apa tu, binaan-binaan kat kubur-kubur bakir dan sebagainya, dekat Mekah, dekat rumah Nabi sana, tempat-tempat dia dah apa, sudah dah dia pokok-pokok dah apa semuanya, banyak tempat lah yang dia telah bersihkan. Yang suka-sukalah, yang benci memang benci lah. Sampai sekarang begitu juga kan. Yang tak dapat dia buat satu je. Apa dia? Kubah Nabi SAW tu, kubah kubur yang hijau tu, itu yang tak dapat buat. Sampai sekarang tak dapat buat. Jadi itulah yang berlaku. Sampai kemudian apa ni, manhaj jelas, manhaj dia ilmi, cara dakwahnya ilmiah, iaitu akademik. Maka buka buku syarahkan, buka buku syarahkan, dan teruslah sampai sana, kat masjid, kat mana semuanya, sampai pada zaman kita sekarang ini. Jadi satu tempat yang kita tak jumpa lagi, katakan syirik yang jelas, bid'ah yang jelas, memang kat sana lah. Yang kat lain tu mungkin masih ada lagi. Jadi itu kelebihan, itu dakwah beliau. Tapi daripada sudut ilmu beliau, kita nak cakap panjang lagi. Jadi kedudukan beliau sebagai seorang ulama, dia betul orang alim ke tidak ni? Dia betul seorang faqih ke tidak ni? Ada orang yang ragu-ragu tentang hal ini. Dan ini kita tak dapat jawab melainkan setelah kita kaji tulisan-tulisannya. Kita pun siapa? Kita pun bukan orang alim, nak kata dia alim ke tidak. Macam mana awak tahu dia ni doktor ke tak doktor? Betul doktor bagus ke tak bagus? Doktor je lah yang tahu doktor tu bagus ke bagus tak? Jadi kita kalau bukan ulama, macam mana kita nak tahu dia ulama ke tidak? Sebenarnya gitulah. Jadi kita cuma boleh dapat daripada khabar berita daripada ulama-ulama lain. Tadi saya sebutkan siapa? Imam Mansur Ani yang daripada India pun ada yang memuji beliau dan sebagainya. Yang penting kita tengok kitab dia. Kalau yang pernah baca kitab dia, kita nampak lah ilmu dia, Quran, hadis dan sebagainya. Lepas tu kita tengok kitab Fathul Majid, disyarahkan oleh cucu dia. Siapa? Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh. Al-Syekh tu maknanya keluarga Syekh. Syekh tu maksudkan kat sini adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi kalau kita jumpa Al-Syekh tu maknanya semua adalah keturunan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia dah jadi satu kabilah yang apa ni, yang dimulihkan di sana. Yang penting, kita kalau baca kitab Fathul Majid, macam-macam dia bawa sana sini, usul dan sebagainya, kita dapati ini bukan sembarang orang. Ini adalah orang alim dalam tafsir, dalam hadis, dalam fiqah dan sebagainya. Dia menunjukkan itulah dia beri cucunya lah. Maknanya itu semua menunjukkan bahawa mereka dia adalah para ulama. Dan sampai sekarang lah demikian. Allah ma'ala. Nampak macam tak sempat nak buka kitab. Okay, tak apalah, minggu depan lah. Minggu depan kita buka, mudah-mudahan dah sampai 10:25. Ada apa-apa soalan? Jadi macam mana nak syarahkan kitab ni pun saya tanya juga. jadi banyak bergantung kepada waktu lah, masa dan apa tu isi dia. Jadi saya tak nak janji bahawa kita akan baca setiap perkataan yang ada dalam kitab ni. Saya akan cuba mensyarahkan dia secara umum dulu, lepas tu kita baca. Kemudian terus kita pergi pada buku kerana ada faedah yang apa ni yang kita inginkan daripada sana, kita baca terus. Tapi kalau kita nak baca semua wallah, kerana ada sebagai pembahasan tu, saya rasa macam tidak begitu sesuai untuk kelas seperti ini. Contohnya cerita pasal bismillah aja. Cerita pasal bismillah 19 muka surat. Dan muka yang bahasa Melayu 19 muka surat cakap pasal bismillah. Nak tafsirkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak panjang. Itu je mungkin sampai satu kelas dah habis. Jadi saya rasa itu mungkin kita kalau nak baca tambahan boleh baca sendiri. Kita sebutkan ni important apa hukum baca bismillah ke apa ke. Silap ulama tentang baca bismillah, baca alhamdulillah. Lepas tu kita pindah kepada dan seterusnya lah. Boleh kan cukup? Kalau ada yang dah pernah baca nak tanya bolehlah. Ada pengumuman tadi, siapa yang nak order kitab eh? Kitab ni, Abdul Majid ni, tak tahu berapa ke. Boleh jumpa saya. Ha? Jumpa saya. Jumpa Iskandar. Sekarang tu macam mana? Tak ada lah, we'll just check first lah. Ada muslim dia besok atau $5 Then how much? None.